نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kita masuk dalam masail dulu, karena memang urutannya seperti itu. Kita mengambil masail dari kitab Fathul Majid, tetapi penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari masail-masail tersebut. Baik. Qala rahimahullah, fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, tafsir al-ayatain. Itu sebagaimana berlalu, tafsir tentang ayat yang ada pada surat Al-A'raf, yang kita tidak perlu mengulangi, sudah di depan, ditafsirkan, dan sama seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin, sabaqa dalik fi awal al-bab, telah berlalu di awal bab ini. Kemudian yang kedua, athaniyah, kisah Uhud. Itu kisah terang tentang perang Uhud. Kisah tentang perang Uhud. Di sini juga kisah yang paling kita ingat, bahwa kisah tentang sujja Nabi. Nabi dilukai oleh pasukan dari kafir Quraisy. Dan itu sudah berlalu pula tentang masalah kisah ini. InsyaAllah akan dijelaskan dari faedah yang berikutnya nanti insyaAllah. Nah, talisa yang ketiga, kunut Sayyidil Mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'amminuna fi shalah. Ya. Kunutnya Nabi SAW di waktu sholat subuh, kunut nazilah, dan diamini oleh para aulia, itu orang-orang yang mulia dari kalangan sahabat, yang mengamini doa kunut Nabi ketika kunut nazilah, bagaimana peristiwa yang telah terjadi. Di sini dikatakan oleh Syaikh Utsaimin, arad al muallif bihadil masalah, muallif penulis kitab Fathul Majid menginginkan masalah ini, atau ya, menginginkan masalah ini, sesungguhnya Nabi SAW itu Sayyidul Mursalin, penghulu daripada para Nabi. Wa ashabuhu sadah al-awliya. Sedangkan para sahabatnya Nabi itu adalah sadat, penghulu, pemimpin-pemimpin awliya. Wa ma'ahada, dan oleh sebab ini, ma'angkadu angfusahum. Mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri-diri mereka. Padahal mereka orang-orang yang termasuk aulia, bahkan pemimpin daripada aulia. Fa kaifa yunkiduna ghairuhum atau ghairuhum? Bagaimana mereka bisa menyelamatkan yang lain mereka selain mereka? Wa laisa muraduhu rahimahullahu taala mujarrad isbatil kunut wa ta'min alaihi. Dan bukannya yang dimaksud oleh penulis rahimahullah semata-mata penetapan tentang doa kunut di dalam sholat subuh dan mengaminkan atasnya, atas doa tersebut. Ya, ingat ini kunutnya bukan kunut subuh ya, kunut nazilah. Hanya dikerjakan juga di waktu subuh. Ini yang perlu diketahui, bahwa perkara ini bukan hanya di doa kunut waktu subuh, tetapi maksudnya kunut nazilah di lima waktu. Ya. Walihada ja'at al-ibarat bisayyid wa sa'adat. Oleh sebab ini datang kepada kita ibarah dari kalimat sayyid dan sa'adat. Ya. Nah, sa'adat itu adalah jamak dari kalimat sayyid. Fala ahada min hadil ummah aqrab ilallahi minar rasul wa ashabihi. Maka tidak seorang pun dari umat ini yang lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan Rasulnya SAW dan para sahabatnya. Wa ma'adarik yalja'una ilallah subhanahu fi kasbil qurabat. Bersamaan dengan kedudukan mereka ini, Rasul dan para sahabatnya, mereka pun berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal menghilangkan berbagai macam kesulitan. Nabi SAW itu kunut maksudnya apa? Untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan yang dihadapi Nabi. Dan para sahabat mengamininya di belakang ketika sholat. Nah, menunjukkan bahwa para Nabi saja dan para sahabat yang mulia saja, mereka masih apa? Minta perlindungan kepada, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hadhihi halah, maka keadaan ini, fa kaifa yumkin ayyulji'a ilaihi fi kasil qurabat. Padahal keadaan mereka ini, bagaimana mungkin mereka itu ya, dimintai perlindungan untuk, atau dimintai untuk dijadikan tempat bersandar dalam hal menghilangkan berbagai macam kesulitan? Tentunya tidak. Rasul dan sahabat saja minta kepada Allah. Walaisa muradul mu'allif isbatu mas'alah ya fikhiyah. Dan bukan yang dimaksudkan oleh mu'allif di sini menetapkan tentang masalah secara fikih. Tidak. Itu yang dimaksudkan demikian. Bahwa menunjukkan bahwasanya minta pertolongan, minta penyandaran diri atau perlindungan itu kepada Allah. Dengan doa kunut tadi bukan pembahasannya fikih, paham nggih? Jadi pembahasan kunut tadi bukan pembahasan di fikih. Belum di pembahasan fikih, tapi pembahasannya menunjukkan bahwa Nabi itu apa? Bergantung kepada Allah. Jadi kalau di sisi fikihnya nanti, oh di subuh ada kunut apa enggak, nanti itu fikihnya. Jadi yang dimaksudkan di sini, kata Syekh Utsaimin, kata bahwa penulis itu maksud menampilkan riwayat ini bukan pembahasan fikih, tapi pembahasan bahwasanya Nabi sendiri itu minta pertolongan, perlindungan kepada Allah dan juga para sahabatnya. Ya. Apalagi orang selain mereka. Ya. Ini demikian. Kemudian yang keempat, anal mad'u 'alaihim kuffar, yang didoakan atas mereka, yang didoakan kejelekan atas mereka itu dari kalangan kuffar. Nabi berkunut di waktu subuh, ya. Kemudian doa kunut itu diarahkan kepada kuffar, doa kejelekan. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, itu khat min qawlihi ta'ala, diambil dari ucapan firman Allah Ta'ala, au yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat atas mereka. Taubat atas mereka orang-orang kafir yang apa mas? Membunuh sekian banyak apa? Kaum muslimin. Bahkan melukai Rasulullah SAW. Fahada dalil ala annahum al-an laisu ala hal murdiyah wa minal ma'lum anna Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Haris ibn Hisham waqta du'a alaihim kanu kuffaran. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka yang didoakan oleh Nabi SAW itu bukanlah keadaan mereka itu diridhoi saat itu. Dan dari yang diketahui pula bahwasanya Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr wal Haris ibn Hisham waktu berdoanya Nabi ini, mereka dalam kondisi apa? Kafir. Jadi Nabi melaknat mereka dengan menyebutkan nama mereka person-person dalam doa kunut, itu waktu mereka masih kafir. Kemudian yang berikutnya, Al-Khamisah yang kelima. Annahum fa'alu asya'ah ma fa'alaha ghalibul kuffar minhum atau minha sajjuhum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlihi wa minha at-tamthil bil qatla ma annahum banu ammihim. Jadi orang-orang kufar ini, mereka melakukan sesuatu Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang kafir? Apa itu mas? Di antara perlakuan mereka itu di antara melukai nabi mereka. Di antara perlakuan orang kufar. Jadi turun kepada mereka, datang kepada mereka nabi, mereka melukainya. Mereka, apa istilahnya? Kalau melukai itu kan bahasa singkatnya ya. Jadi ya menyiksanya dan seterusnya. Atau keinginan mereka untuk membunuh nabi tersebut. Itu keadaan orang kafir. Kebanyakan demikian. Ya. Baik. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dari tindakan ini, ai innahum ma'akufrihim kanu mu'tadin. Sesungguhnya mereka bersamaan dengan kekufuran mereka, mereka juga orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang suka menentang, melampaui batas. Wa ma'adalik, dan bersamaan dengan keadaan itu, yaitu dikatakan qabla lahu fi haqqihim, yaitu sebelum baginya dalam hak mereka, seperti kalimat jadi Allah Subhanahu wa taala laisa laka min amri syai. Kita tahu bahwa ayat yang diturunkan ini menegur nabi bahwa tidak ada untukmu dari urusan itu suatu apapun. Engkau berdoa melaknat orang-orang kafir secara person-person itu bukan urusanmu. Ya, itu Allah menegur Nabi SAW. Kemudian tapi saya baca lagi yang terusnya bagus. Di sini disebutkan wa illa, dan kecuali fahima, mereka memahami atau sajju an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa mathalu bil qatla misal Hamzah ibn Abi Muthalib, berarti mereka membunuh Hamzah Abdul Muthalib, mereka melukai siapa? Nabi. Nabi tidak terbunuh ya, tapi mereka membunuh Hamzah bin Abi Thalib. Dengan cara apa mas? Mathalu, tamthil. Apa itu maksudnya? Mereka tidak sekedar membunuh, tapi mereka apa? Mengambil anggota-anggota badan daripada Hamzah. Itu dikatakan dengan kalimat tamthil. Membunuh, tetapi apa? Mengambil apa? Jantung daripada Hamzah. Siapa yang mengambil jantung itu? Ada. Saya lupa namanya. Seorang kafir. Jadi setelah Hamzah terbunuh, ya, radhiyallahu anhu, itu diambil apa namanya jantungnya, ya. Kalau nggak salah Hindun atau siapa ini, Hindun ya, Hindun, Hindun pintu Abi Sufyan, ya. Itu namanya mathalu, mencincang-cincang istilahnya, mencincangnya. Jadi mereka itu betul-betul punya keinginan kuat untuk seperti itu, bahkan kepada nabinya pun ingin seperti itu mereka. Bukan hanya sekedar melukai, membunuh, bahkan mencincang-cincangnya. Itu demikian. Keinginan orang-orang apa? Kafir secara umum. Taib. Wa kadzalika aidan harisu ala qatli nabi. Demikian pula mereka semangat untuk membunuh nabi. Ma anna kulla haula'i fihim min bani ammihim. Padahal mereka semua ini, orang-orang yang disebutkan tadi, seperti Sofwan, Al-Haris ibn Hisham, Suhail ibn Amr, ini semuanya dari anak turunan paman-paman mereka. Dan itu pun mereka ingin membunuh apa mas? Nabi. Yaitu nabi itu dari golongan mereka sendiri, dari suku mereka sendiri. Nah, itulah keadaan orang apa? Keadaan orang-orang kufar, orang kafir terhadap nabinya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai. Ya, jadi nabi pun berdoa dalam doa kunut, mengucapkan laknat masing-masing per orang daripada orang-orang ini, tapi Allah menegurnya dengan apa? Bukanlah bagimu dari urusan ini sesuatu apapun. Itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bertobat, Allah menerima tobat mereka, itu urusan Allah. Kemudian As-sabi'ah yang berikutnya atau sadisah. Sadisah sudah. Sabi'ah sekarang. Au yatuba alaihim. Atau Allah menerima tobat atas mereka. Sudah disebutkan tadi. Fataba alaihim fa'amanu. Allah menerima tobat mereka, kemudian mereka apa? Beriman. Jadi orang-orang yang tadinya ikut perang di perang Uhud, ke kalangan kufar itu, yang menjadi tokoh-tokohnya, bahkan melukai Nabi dalam perang itu, justru mereka masuk Islam. Allah menerima tobat mereka. Yang berikutnya, disebutkan di sini, Athamina al-kunut fin nawazil. Kunut di dalam nawazil, ketika turunnya apa? Berbagai macam musibah. Itu namanya kunut apa? An-nawazil. Itu dilakukan di setiap sholat. Dan Nabi di dalam riwayat ini dilakukan di sholat apa? Subuh. Hadil mas'alah, masalah ini, al-fikhiyah, masalah fikhiyah. Itu kunut di sholat. Fa'idha nazala bil muslimi nazilah, fa'innahu yambagi ayyada'u alahum hatta tankasif wa hadal kunut masru'un fi kulli salawat. Maka apabila turun kepada kaum muslimin berbagai macam musibah, ya, kemudaratan, permusuhan, penganiayaan, maka sungguhnya sepantasnya, ya, mereka berdoa sampai hilanglah masalah-masalah tersebut. Wa hadal kunut, dan doa dalam sholat ini, kunut ini, itu masru' disyariatkan di setiap sholat lima waktu. Kama fi hadis, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya, alladzi rawahu Ahmad wa ghairuhu, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya, illa annal fuqaha, kecuali para fuqaha itu rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, istasnu at-ta'un, mereka mengecualikan satu perkara saja yang datang kepada kaum muslimin berupa musibah yang tidak ada kunutnya, yaitu tentang penyakit ta'un. Tahu penyakit ta'un, Mas? Hah? Wabah, ta'un itu wabah. Itu tidak pakai nazilah, pengecualian para fuqaha. Jadi kan yang datang musibah kepada kaum muslimin banyak. Kecuali ta'un aja yang tidak menggunakan doa kunut untuk menghilangkan apa? Ta'un tadi. Itu para fuqaha menjelaskan dalam kitab-kitab fikih mereka. Kemudian yang berikutnya, yang kesembilan, at-tasi'ah tasmiyatul mad'u alaihim fi shalah bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Menyebutkan nama orang yang didoain atas mereka kejelekan dari kalangan kufar di dalam sholat dengan menyebutkan nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka. Itu apa, Mas? Disebutkan apa? Sofwan bin siapa? Bin Umayyah. Disebutkan siapa itu? Sofwan Umayyah. Berarti Sofyan dan juga Ibnu Umayyah. Siapa Umayyah? Ya, bapak-bapak mereka. Disebutkan nama itu. Berarti ada orang bilang begini, keluarga, satu keluarga namanya apa gitu, Binar. Berarti dia nyebutkan keluarga itu dan bapak-bapaknya semua. Nah, bahaya itu. Nah, seperti ini juga Nabi SAW mendoakan kejelekan orang dan bapaknya. Disebutkan sini Sofwan, yaitu Ibna Umayyah. Umayyah ya bapaknya tentunya. Masalah ini akan kita bahas sedikit di kitab ini insyaallah. Apa itu, Mas? Wahum Sofwan Ibnu Umayyah. Yang pertama seorang bernama Sofwan Ibnu Umayyah. Yang kedua Suhail Ibnu Amr. Yang ketiga Al-Haris Ibnu Hisham. Fasammahum bi asma'ihim. Maka Nabi pun menyebutkan mereka dan bapak-bapak mereka. Lakin hal hadza masru' au jaiz, apakah doa menyebutkan satu persatu orang laknat kepada mereka di dalam doa baik dalam doa kunut di dalam sholat maupun di luar sholat itu boleh, ya, atau tidak boleh, atau disyariatkan. Pertanyaannya demikian. Al jawab di sini dikatakan hada jais wa alaihi. Jadi berdasarkan hadis ini boleh, berdasarkan hadis ini boleh. Kemudian masalah, kata Syekh Utsaimin, masalah di sini. Hal hadza naha 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam addu'a au la'anal mu'ayyanin? Apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya doa atau melaknat secara ta'yin perorangan-perorangan? Al-jawab al-manhiyu anhu. Maka perkara yang benar adalah dilarang daripadanya. Huwa la'anal kuffar fi du'a ala wajhi ta'yin. Yaitu maksudnya melaknat orang-orang kafir di dalam berdoa dari sisi menyebutkan person-personnya dengan nama-namanya. Ini yang dilarang. Kenapa, Mas? Karena disebutkan amma la'anahum umuman, adapun laknat mereka secara umum tidak menyebutkan satu persatu namanya, fala ba'sa bihi, dan ini tidak mengapa. Dan disebutkan dalam Quran tentang itu, apa? Tentang keumuman ini. Wa qad sabata an Abi Hurairah, telah sabit dari Abi Hurairah, annahu kana yaqnutu wa yal'an al-kafarah. Dahulu Abi Hurairah pun pernah kunut di dalam salat berdoa dan melaknat orang-orang kafir secara apa? Umuman, secara umum. Berarti melaknat orang kafir secara ta'yin, menyebutkan satu persatu nama orang tersebut dalam syariat kita dilarang. Kalau menyebutkan secara umum boleh, bahwa orang-orang kafir itu dilaknat, berarti umum. Menyebutkan nama fulan dari kafir itu enggak boleh. Larangan dalam syariat kita. Kemudian yang berikutnya, masalah yang berikutnya disebutkan di sini, yaitu la'nul mu'ayyanin fil kunut, sudah dibahas tadi. Ya. Jadi ini tidak boleh dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Karena Nabi SAW melarangnya di dalam hadis-hadis yang lain. Yang berikutnya al-hadiyata asyarah, yang ke-11, kisatuhu, yaitu kisahnya Nabi SAW, lamma unzila alaihi, tatkala turun pada beliau ayat wa andir asyiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan keluargamu yang terdekat. Ya. Sudah kita baca kemarin keterangannya dalam kitab Fathul Majid, bahwa Nabi pun tidak bisa menanggung, tidak bisa membela, menolong, walaupun itu apa, kerabat-kerabat terdekatnya dari api neraka. Maka diberikan oleh Nabi SAW peringatan, ya, atas agar mereka apa? Agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Fatimah pun diberikan peringatan dari Nabi bahwa Nabi pun tidak bisa menolong engkau dari apa? Dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya ma'ruf, diketahui oleh kita semuanya. Yang berikutnya atsaniyata asyarah, yaitu jadduhu SAW fil amr, bersungguh-sungguh Nabi SAW dalam urusan ini. Bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimul an. Yang mana Nabi melakukan apa yang disandarkan dengan sebabnya, ya, kepada kalimat apa? Junun. Yaitu majnun kepada Nabi SAW. Demikian pula seandainya seorang muslim melakukan di hari-hari ini. Antum pernah dibilang orang gila gak? Pernah dengar? Selama antum jadi seorang salafi, kemudian antum di satu daerah atau setempat, ini orang edan gak? Pernah dengar gitu gak? Gak pernah? Ya sudah. Tapi itu insya Allah ada, tapi kadang-kadang kita gak dengar. Orang wengetan nih, mesti gitu, ada ucapan-ucapan kayak gitu. Nah itu sama aja dari zaman ke zaman. Saya aja pernah dibilang gitu. Orangnya bingung gue. Gue bingung ya. Jadi maksudnya ya podo karo edan gitu, bingung, linglung gitu. Capan-capan yang sepantasnya itu ditahan oleh seorang. Ya, apalagi kepada seorang muslim ya. Capan-capan yang tidak benar dan bahkan itu menjadi satu yang akan menghalangi dia perjalanan yang lancar di akhirat nanti. Karena dia telah mencela orang, berarti apa mas? Telah menjadikan kedzaliman terhadap orang lain. Capan itu. Kalau orang itu tidak edan atau tidak apa mas? Tidak linglung gimana itu? Berarti kedzaliman. Nah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya. Berikutnya. Kita Atsalitsata asyarah yang ke-13. Qauluhu lil ab'ad wal aqrab. Nabi SAW itu memperingatkan umat ini secara umum selain ayat yang kita baca untuk keluarga terdekatnya juga untuk yang jauh. Nabi bukan hanya untuk keluarganya saja, dalam ayat yang lain itu Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Ya, menunjukkan bahwa peringatan ya merupakan tugas daripada Rasulullah SAW sebagai seorang apa? Nabi dan Rasul, memperingatkan kepada umatnya. Ya. Di dalam hadis disebutkan ya, ya Fatimah binti Muhammad la ugni anka min al-syai'ah, contohnya. Wahai Fatimah, anak perempuannya Muhammad SAW, aku tidak bisa berguna darimu, dari Allah sedikitpun. Maksudnya, aku tidak bisa menolongmu dari adab Allah sedikitpun. Ya. Dan seterusnya seperti, apa mas? Nabi SAW itu apa? Inna arsanaka mubasyiran wa nadhiran. Ya. Jadi sungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad sebagai apa? Basyiran wa nadhiran. Orang yang memberikan kabar gembira tentang sorga, tentang nikmat-nikmatnya, dan apa? Peringatan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu datang untuk umum dan untuk keluarganya juga. Ya, memberikan peringatan kepada semuanya. Makanya kalau ada bilang Nabi itu hanya memberikan rahmat kepada keluarganya, ya keliru. Rahmat itu artinya memberikan suatu yang kebaikan kepada orang lain dengan rahmat tadi. Nabi itu untuk seluruh umat, seluruh manusia, kalau dibilang untuk keluarga toh. Nah ini yang keliru ya. Kemudian disebutkan bahwa kalimat-kalimat di atas setelah kita baca sampai ke 13 masalah yang ada pada kitab ini yang kita sudah jelaskan tentang apa yang ada padanya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekarang kita pindah ke bab yang baru. Ke bab yang baru. Baik. Tas. Kita lihat dulu bab yang baru. Apa itu? Bab setelahnya itu. Qala rahimahullah fi kitab tauhid. Berkata penulis dalam kitab tauhid, qaulullah taala itu firman Allah taala. Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ini potongan ayat, sampai apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, itu para malaikat, qalu mereka mengatakan madza qala rabbukum, apa yang Rabb kalian firmankan. Qalul haqq, mereka menjawab adalah al-haq yang difirmankannya. Wa huwa al-aliyyul kabir, dan Allah itu yang maha tinggi lagi maha besar. Tapi ini akan dijelaskan ayat ini apa maksudnya. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya, bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwa al-aliyyul kabir, sebagaimana kita terjemahkan tadi dalam surat Saba ayat ke-23. Syarah keterangan, qauluhu hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai apabila dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka. Eh, zalal faza'u anha. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Abdurrahman As-Sulami As-Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Itu maksudnya adalah apabila hilang rasa takut darinya. Maka ini disebutkan tafsir ini oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman As-Sulami, As-Sya'bi dan Hasan dan yang lain mereka. Jadi dihilangkan apa? Rasa takut. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, alladhi fuzzi'a an qulubihim al-malaikah. Yang dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka itu adalah para malaikat. Berarti Syekh Utsaimin dalam kitab yang lain menerangkan bahwa malaikat pun punya hati. Jadi ayat ini malaikat pun punya apa? Punya hati. Itu punya jantung maksudnya. An qulubihim. Malaikat punya apa? Punya hati, yaitu maksudnya jantung yang kita mendekatkan pemahaman kepada apa? Hati. Demikian ada faedah yang lain. Qalu, mereka berkata, in wa inna ma fuzziya an qulubihim min ghasyah tusibuhum inda samai inda samaahum atau samaihim kalam Allah bil wahyi, yaitu hanya saja dicabut rasa takut dari hati-hati mereka para malaikat dari pingsannya mereka tertimpa ketika mereka mendengar kalam Allah dengan wahyu. Jadi mendengar wahyu itu mereka pingsan. Mendengar suara. Sebagaimana? Siapa mas? Sebagaimana Musa alaihissalam ketika di Bukit Tur itu mendengar suara Allah memanggilnya, itu langsung pingsan. Dan setelah itu, dalam riwayat-riwayat yang banyak dalam hadis, itu Nabi Musa setelah itu beberapa waktu mendengar kalam manusia itu sampai muntah-muntah. Karena apa? Saking jeleknya kalam manusia itu. Artinya suaranya itu jelek sekali gitu dibandingkan dengan apa yang didengar ya dari panggilan Allah kepadanya. Ya. Itu dalam riwayat. Ya, tapi kemudian berangsur-angsur apa? Hilang dengan sendirinya. Karena apa? Manusia sifatnya ya. Jadi sesuatu yang baru mesti terniang lama-lama demikian. Malaikat pun begitu, pingsan mendengar wahyu. Wa qala Ibnu Athiyah, berkata Ibnu Athiyah, fil kalam, pada pembicaraan ini atau pada kalam ucapan itu, hatfun, ada sesuatu yang dihapus, yadulu alaihi dhahir, yang menunjukkan kepadanya dhahir daripada kalimat ini. Ka'annahu, seolah-olah dia berkata, walahum sufa'un kama tas'umun antum, tidaklah bagi mereka ada syafaat-syafaat sebagaimana kalian menganggapnya atau memperkirakannya. Balhum abadatun muslimun abadan, bahkan mereka itu adalah orang-orang muslim, hamba-hamba yang muslim abadan. Siapa itu mas? Para malaikat. Para malaikat itu disebut dengan hamba-hamba muslim karena mereka apa mas? Tunduk kepada Allah. Orang dikatakan muslim itu karena tunduk kepada Allah, perintah menyerahkan dirinya kepada Allah. Abadan, seterusnya. Dan para malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya. Ya. Kemudian yakni munqadun, mereka orang-orang yang tunduk, yaitu makhluk yang tunduk. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim, sampai dihilangkan dari mereka rasa takut hati-hati mereka. Wal murad al malaikah, juga dimaksudkan oleh Ibnu Athiyah adalah para malaikat pula. Ala makhtarahu Ibnu Jarir wa ghairu, inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir atau Bari dan yang lainnya dalam tafsir mereka tentang apa mas, yang dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, mereka itu adalah para malaikat. Mereka itu adalah para malaikat. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa huwa al-haqqu alladhi la miryata fih, itu adalah pendapat yang benar, tidak ada keraguan padanya. Risihatil hadis fihi wal athar, karena sahihnya hadis-hadis yang datang dan athar-athar yang datang. Wa qala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, tadhaharatil ahadith an Rasulullah SAW anna qawlahu, maka saling menolong hadis-hadis tersebut, saling membantu hadis-hadis itu dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi berkata dengan firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai dicabut rasa takut itu dari hati-hati mereka, innama hiya fil malaika, maksudnya apa? Di para malaikat. Jadi beberapa tafsir sama semua bahwa mereka di situ apa? Adalah para malaikat. Kemudian idza sami'at al-wahyu atau al-wahya ila Jibril ya'murhu Allah bihi wa sami'at ka jarri silsilatil hadith ala Safwan fatafazza'u inda dalik ta'ziman wahiban wahibah apa. Maka para malaikat itu apabila mendengar wahyu atau mendengar wahyu yang disampaikan kepada Jibril yang Allah memintakan dengannya, maka Jibril itu mendengarnya seperti gemerincing rantai besi di atas batu yang licin. Ya, kalau kamu letakkan rantai besi itu di atas batu yang keras yang licin, bunyinya apa? Itulah seperti terdengar apa? Wahyu yang Jibril itu apa? Mendengar dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Jibril. Ya. Maka kemudian merasa takut pada saat itu dengan mengagungkan dan merasa apa? Hormat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bihadza, berkata oleh sebab ini, min dzikril malaikah fi sadril ayah, disebutkan malaikat di awal ayat ini. Disebutkan tatasakku hadil ayah alal ula. Ya, di sini bahwa ayat yang pertama telah menyebutkan bahwa malaikat itu disebutkan di awal. Berarti tafsir yang disebutkan para ulama itu benar, bahwa yang merasa takut di hati mereka yang sudah dicabut oleh Allah itu, mereka itu adalah para malaikat. Ini masih tafsir tentang masalah ayat ini ya. Wa man lam yas'ur annal malaika musyarun ilaihim min awwali qawlihi. Orang yang tidak berpendapat bahwa itu adalah para malaikat yang diisyaratkan kepada mereka di awal firman Allah Ta'ala, yaitu kalimat alladzina za'amtum, itu yang mereka yang kalian menyangka, lam tattasil lahu hadil ayah biha qoblaha, maka ayat yang disebutkan alladzi za'amtum itu tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi masih berbicara tentang tafsir mereka itu siapa, tetapi yang rajih itu adalah para malaikat. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, qalu madza qala rabbukum, mereka mengatakan apa yang Rabb kalian firmankan. Walam yakulu, dan mereka tidak mengatakan madza khalaqa rabbuna, apa yang Rabb kami telah menciptakannya. Walau kana kalamullah makhlukan, seandainya kalam Allah itu makhluk, firman Allah itu makhluk seandainya, laqalu, sungguh mereka mengucapkan ma khalaqa, apa yang telah Allah ciptakan. Ya, intaha, selesai dari penjelasan ini, min syarhi Sunan Ibni Abi Majah. Min syarhi Sunan Ibni Majah. Dari keterangan Sunan, itu hadis dalam kitab Sunan Ibni Majah. Wa misaluhul hadis, dan seperti misal ini, hadis ini, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang Rabb kita wahyukan wahai Jibril. Ya, ini ada dalam hadis yang lain juga. Wa amsalu hada fil kitab wa sunnah katsirun. Dan semisal riwayat yang seperti ini dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak. Qauluhu qaulul haq. Qaulul haq itu qaulul haq, mereka mengucapkan al-haq. Ai qalu qallahu al-haq, bahwa Allah itu berfirman dengan kebenaran. Wa dzalika li'annahum idza sami'u kalam Allah su'iqu atau sa'iqu. Maka apabila para malaikat itu mendengar kalam Allah, mereka pun pingsan. Nah, itu demikian. Tsumma idza afaku akhadhu yas'alun. Maka apabila mereka sudah sadar dari pingsannya, mereka mulai bertanya. Nah, tentang apa yang mereka dengar. Fa yaqulun, maka mereka mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Rabb kalian firmankan? Fa yaqulun, maka mereka pun mengatakan, "Qala al-haq." Allah itu berucap dengan ucapan yang hak, yang benar. Jadi ini cerita tentang keadaan para malaikat yang mereka itu terkadang mendengar wahyu. Ketika mendengar wahyu, mereka pingsan. Setelah itu mereka apa? Sadar. Baru mereka mulai bertanya, apa yang difirmankan Rabb kalian? Ya. Ini adalah gambaran tentang para malaikat yang mereka itu ada yang mendengar apa? Firman Allah Ta'ala. Qauluhu wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah Zat yang maha tinggi dan maha besar. Uluwul qadri, pertama ketinggian tentang kekuasaannya. Jadi ada uluwul al-qadr, tinggi kekuasaannya. Wa uluwul qahr, itu tinggi tentang keperkasaannya. Dan yang terakhir wa ulu dzat, tinggi tentang apa? Zatnya. Jadi ulu itu ada tiga. Ulu al-qadr, ulu al-qahr, dan ulu dzat. Allah itu secara zat tinggi di atas makhluknya. Secara kekuasaan tinggi di atas makhluknya. Secara keperkasaan tinggi di atas apa? Makhluknya. Falahul ulul kamil min jamil wujuh. Dan Allah memiliki ketinggian yang sempurna dari sisi segala sisinya. Kama qala Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana ucapan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, lamma qila lah, tatkala dikatakan padanya, bimada na'rifu rabbana, dengan apa kita mengenal Rabb kita? Qala, berkata Ibn Mubarak rahimahullah, bi'annahu ala arsihi, bahwa Allah itu berada ya di atas, tinggi di atas arsnya. Ba'inun min khalqihi, berpisah dengan makhluknya, tidak menyatu, tidak bersentuhan dengan makhluknya. Ya. Tamassukan minhu bil Qur'an, berpegang teguh darinya dengan Al-Qur'an. Di qauli ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahman ala rasistawa. Ar-Rahman, Allah berada tinggi di atas arsy. Kita menterjemahkan tidak bersemayam, tapi kita menerjemahkan kita apa? Menempat tinggi di atas arsy. Baik. Summa istawa 'alal 'ars Ar-Rahman. Kemudian menempati tinggi di atas arsy Ar-Rahman itu Allah. Fi sabati mawadhi' minal Qur'an, pada 7 tempat dari Al-Qur'an, qauluhu al-kabir, al-kabir, yang maha besar. Alladzi la akbara minhu, yaitu tidak ada yang lebih besar dari Allah, maksud dari al-kabir. Ya, minhu wala a'zam, dan daripadanya pula maknanya tidak ada yang lebih agung dari Allah. Tabaraka wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Terkadang satu nama itu ya memiliki makna-makna yang serupa, mirip. Nah, itu berlaku dalam makna-makna yang ada dalam nama-nama Allah. Ya. Jadi demikianlah apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Kita cukup dulu karena hadis yang berikutnya agak panjang. Ya, kita cukupkan saja. Jadi kita punya dua pembahasan di hari ini, melanjutkan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Yang kita simpulkan bahwa doa kunut itu doa yang diadakan dalam sholat lima waktu, itu kunut nazilah, Dan itu doa itu akan dibacakan oleh kaum muslimin dan muslimat di salat-salat mereka ketika turun berbagai macam musibah dan bencana. Ya, itu yang kita simpulkan. Kemudian bahwa mendoakan person ke person dengan laknat walaupun itu orang kafir tidak diperbolehkan. Karena itu bukan urusan kita. Ya, bahkan orang-orang yang dilaknat Nabi itu masuk Islam semuanya dalam riwayat. Ya. Kemudian bab yang berikutnya baru sebentar kita baca itu menceritakan tentang apa? Makhluk, yaitu malaikat. Dari ayat yang disebutkan. Malaikat memiliki apa, Mas? Memiliki jantung atau hati. Itu para malaikat. Sehingga kita bisa memahami tentang makhluk ini, dan makhluk ini makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan menyambung besok pada penjelasan hadis yang berikutnya dari malaikat pula, ya, tentang malaikat pula. Baik, itu aja yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ya, ini memang larangannya haram karena dalam larangan itu hukum asalnya haram. Apalagi ini dalam masalah yang berkaitan dengan ibadah atau membuat satu pestempelan nama pada orang. Ya, kalau laknat berarti kan melaknat. Ya, semoga Allah melaknatnya berarti semoga Allah menjauhkan dia dari rahmat. Nah, ini tidak boleh. Karena dia masih hidup. Selama masih hidup tidak boleh. Ya, masih hidup. Maka dalam riwayat ini juga orang-orang yang dilaknat oleh Nabi itu masuk Islam semuanya. Dan kemudian Nabi SAW untuk hadis-hadis berikutnya Nabi pun melarang untuk mentakyin, ya, melaknat person-person. Ya, demikian. Ya. Ya. Ya, sebenarnya bahasa singkatnya sebenarnya kalau Rasul itu dia wajib. Rasul itu bahasa yang singkat dari berbagai macam definisi tentang Nabi dan Rasul. Yang paling ringkas dan paling mendekati kepada apa definisinya, yaitu Rasul itu orang yang manusia, laki-laki, yang diberi wahyu dan wajib menyampaikan wahyu tersebut, yaitu berupa risalah. Sedangkan Nabi itu mengikuti Rasul yang sebelumnya, sehingga dalam hal ini seorang Nabi itu hanya menyampaikan apa yang diteruskan, meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Itu demikian. Ada seorang Nabi sebagai seorang Rasul langsung, ada seorang Nabi saja. Cukup Nabi saja. Berarti Nabi enggak membawa syariat, ya? Artinya enggak membawa syariat sendiri atau berarti mengikuti syariat sebelumnya? Iya. Iya, dia mengikuti syariat sebelumnya dari Rasul yang ada. Maka muncullah nabi-nabi Bani Israel seperti Mikail, Daniel, atau yang lainnya. Itu dia mengikuti risalah sebelumnya, nabi sebelumnya. Itu Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang apa? Rasul. Isa kan sebagai Rasul pula. Musa Rasul. Ya, paham ya? Ya. Sehingga demikian pengertian yang dari sekian banyak apa? Pengertian tentang Nabi dan Rasul. Kadang seorang Nabi sebagai seorang Rasul, kadang hanya Rasul saja, kadang hanya Nabi saja. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Iya. Iya. Betul. Sekali lagi, ada pertanyaan? Monggo. Santrinya tinggal berapa, Mas? 3. Mana satunya? Pulang. Rumahnya dekat sini, Pak? Bantul. Yang tersisa orang Sulawesi ini. Iya. Si Abdul Latif mana? Enggak sama Anto, enggak bareng. Ya. Sudah cukup ya. Subhanallahi wa bihamdihi, syadana ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.